pertemuan kali ini, ad-dars al-khamis wa sittun, pelajaran ke-65. Pelajaran ke-65 mempraktikkan penerapan apa? Mempraktikkan ikhfa pada nun, sukun dan tanwin. Tayyib. Kita baca halaman 81, pelajaran ke-65. In kuntum shadiqina. Ada dua tempat ikhfa nun pada kaf dan nun pada ta. In dengan menyempurnakan gunnah. In kuntum menyamarkan nun pada ta, ya. Suara nun dan ta berbagi. Baik. In kuntum shadiqina. وليس الذكر كالأنثى terjadi ikhfa pada satu tempat kal unfa nun sukun bertemu dengan fa. Nah, lepaskan lidah dari makhraj nun, pindahkan menuju makhraj fa, kemudian berikanlah gunnah yang sempurna. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَنْشَقُّ الأرض وتخر الجبال وتخر واو kemudian ta kemudian kha-nya maksurah watakhi berikutnya ra musyaddadah watakhir ra-nya bertasydid وَتَخِرُّ الْجِبَالُ طيب diulang وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ نعم berikutnya أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا terjadi pada kalimat a'anta nun ketemu ta di perhatikan panjang dan pendek fa'alta pendek tanya langsung berpindah ke huruf ha a'anta fa'alta hadza bi alihatina bi'alihatina hanya suka pendek. Berikutnya qalu man fa'ala hadza bi'alihatina mana hukum ikhfa yang terjadi kalimat mana man fa'ala man siapkan yakni lepaskan lidah dari makhraj nun, siapkan pengucapan fa, jadi gunnah itu terletak pada sekitar makhraj fa. Man, man, bibir bawah sudah disiapkan mendekati gigi seri atas. Man, ini bibir ini naik. Man, man, bukan di belakang ya, bukan mang, man, man fa'ala. Ya, masing-masing merasakan ini bibir nih seperti mengucapkan mam, namun Untuk M yang kedua, bibir dengan gigi. Mam, mam, mam. Ini bibir dengan bibir. Ya, jadi M A M. Ya. Tapi M yang kedua terbentuk dari bibir bawah dengan gigi seri atas. Mang, mang. Karena ingin menyiapkan pengucapan huruf fa. Mang fa'ala. Nah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Ya, kalimat mana terjadi ikhfa? Sundus, ya, sundus. Sundusin, sundusin. Ujung lidah mendekati makhraj dal. Sundusin. Nah, kemudian tidak lupa karena nunnya sukun berarti tidak diromahkan bibir kita. Sundusin. Ya, romah pada sin dan dal. Sundus. Sundusin. Jadi bukan begini. Ditarik, nanti kembalikan. Sundusin. Nah, seperti itu. Sin maju. Ketika nun disamarkan, bibir kembali lagi. Sundusin. Nah, iya. Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibina. Pada huruf ta, ya, anta, kalimat anta. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu. Pada huruf ta juga. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahiran. Mana terjadi ikhfa? Pada kalimat li ba'dhin dhahiran. Ikhfa kasrah tanwin pada huruf dha. Nah, sekarang coba dibaca kalimat li ba'dhin dulu. Li ba'dhin. Dhin. Ya. Diucapkan dha dari makhrajnya. Li ba'dhin. Kemudian tanwin ketemu dha harus disamarkan. Nah, berarti diletakkan gunnahnya di sekitar makhraj dha. Li ba'dhin. Lidah pindah ke atas. Li ba'dhin. Sudah mendekati makhraj dha, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ba'dhuhum li ba'dhin dhahiran. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahiran. Ada tafkhim pada gunnahnya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kuluna. Habban faminhu. Tayyib. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. نعم. liman kadzdzaba. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد mana syahidnya kalimat وأنتم وأنتم berikutnya ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا di mana makhraj terjadi akhwa kalimat كأسa kana dan زنجبيلا طيب berikutnya بل الإنسان على نفسه بصيرة كلمة الإنسان الإنسان طيب وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ulang lagi pelan-pelan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha baik ini beberapa contoh ikhwa ya baik